Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya pada malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Shorof Al-Mumti' fi Ilmi Tashrif. Naam, dan malam ini kita memasuki bab 2. Naam, yaitu bab yang membahas perkara fi'il atau pembahasannya khusus berkaitan dengan fi'il. Naam. Barakallahu fikum. Dan malam ini kita memasuki awal subbab pertama. Barakallahu fikum. Naam, silakan bergantian membaca halaman 134. Ya, Mas Fauzan. Satu, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Fi'il menurut waktunya terbagi menjadi 3, yaitu A. Fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu fi'il yang menunjukkan perbuatan atau pekerjaan yang terjadi pada waktu lampau atau sebelum waktu pembicaraan. Naam, dalam bahasa Arab mayadullu ala huduthi syai'in qobla zamani takallum. Mayadullu ala huduthi syai'in qobla zamani takallum. Itu fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu perkara sebelum waktu pembicaraan. Contohnya, dia telah berdiri, usabiga, dia telah minum, katada, telah menulis, makala, dia telah makan. Yang memiliki tanda, antara lain, satu, bisa menerima, atau bersambung dengan tak, tapi menurutnya normal. Contohnya, dari satu, telah minum, dari besar, kamu telah minum, dari tina, kalian melakukan makhluk. Jadi betul, kalian masih lagi telah kilo. Nah, di antara ciri tanda fi'il madhi dengan dhamir ta'kid, yaitu dhamir rafa' dhamir rafa' sebagai ta'kid. Nah, untuk lihat itu syarikat tersebut dengan ta'kidnya dibaca dhamma, syariku, atau dibaca fathah, syarika, nam, atau ditambah dengan mim, yang dhammanya syarikun, atau syarikunna ditambah mungkinan. Kakinya mana? Tak. Kak itu semuanya pun dia. Kakin. Kakin. Kakin. Nah, kalau itu untuk kita kali, kalau tak salibkan untuk makotop, kalau itu kita untuk kita kali, bersama dengan yang lain. Mimnya itu tanda jama. Nah, mas. Kalau syarib tuna, nunnya menunjukkan inas, jama inas. Ringkasnya, kita baca tu, tak, tuna dan tum itu semuanya sebagai fa'il dhamir rafa' mutaharik. Dhamir rafa' yaitu menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il. Naam. Lanjutan. Yang kedua, bisa bersambung dengan ta' ta'nis. Ta' yang menunjukkan fa'ilnya mu'annas. Contohnya, qara'at hindun. Hindun telah membaca. Fatimatu zahabat. Fatimah telah pergi. Naam. Qara'at hindun, qara'at fi'il madhi. Qara'at fi'il madhi, ta'nya li ta'nis, hindun fa'ilnya. Karena fa'ilnya mu'anas, maka fi'il madhinya dikasih ta', alamat ta'nis. Fatimatu dahabat, fatimatunya mubtada, dahabatnya fi'il madhi, fa'ilnya mustatir jawazan hiya, kembali ke Fatimah. Ta'nya li ta'nis, tanda ta'nis. Nah, syahidnya di situ fiil diberi taknis. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'anas. Baik fa'ilnya dhohir seperti hindun atau fa'ilnya domir mustatir seperti dahabat yang pada contoh. Nah, barakallahu fikum, untuk mengetahui fa'il antum bisa buka kembali halaman 87, dibuka secara ringkas kita jelaskan. Halaman 87 kita, yang telah kita lewati, di situ ada tabel. Antum lihat kataba ya. Kataba, kataba, katabu sampai katabna. Nah, di sampingnya ada kolom. Kolom itu menunjukkan fa'il. Kataba huwa maksudnya fa'ilnya mustatir huwa. Katabnya fa'ilnya alif. Katabu wawu maksudnya fa'ilnya wawu, gitu ya. Sampai yang paling akhir na, itu fa'ilnya na. Nah, jadi ketika antum mendapati fi'il harus tahu mana fa'ilnya. Harus bisa antum bedakan mana huruf untuk fi'il, mana huruf untuk fa'il, harus dibedakan. Nah, barakallahu fikum. Dan pada tasrifan yang antum lihat di halaman 87 ada istilah domir mustatir, yaitu pada kataba dan katabat. Mustatir huwa sama mustatir hiya. Nah, kalau setelahnya enggak ada fa'il dhohir ya. Kalau setelahnya tidak ada fa'il dhohir berarti mustatir. Kemudian ada istilah domir rafa' mutaharik, yaitu pada katabta, katabtu, katabti, katabtuma, katabtunna. Nah, itu domir rafa' mutaharik namanya. Artinya pada domir-domir yang rafa' dan berharokat. Kemudian ada domir yang sukun seperti katabu, itu domir sukun. Seperti kataba yang beralif, itu domir sukun. Istilah khusus untuk domir sukun disebut domir yang katabu wawu jama'ah. Yang kataba istilahnya apa? Alif isnen. Itu ya. Ini istilah-istilah yang nanti akan antum sering dengar. Kalau enggak hafal sehari ini enggak masalah. Sekedar pengenalan dulu. Nanti dalam waktu-waktu mendatang akan terulang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi pada tasrifan fi'il madi yang dari kataba sampai katabna ada istilah domir mustatir, yaitu apa? Huwa dan hiya. Yang kataba dan katabat. Ada istilah domir rafa' mutaharik, yaitu pada katabtu, katabta, katabtuma, katabtum, katabtunna, yaitu domir rafa' mutaharik. Ada domir sukun, apa itu? Kataba, katabu, yaitu domir sukun ya. Katabna juga domir sukun. Katabna yang paling akhir tuh domir sukun. Kenapa? Karena domirnya bersukun di situ. Akhirnya tuh alif bersukun, gitu kan? Nah, dan ada istilah khusus untuk domir sukun. Yang kataba alif isnen disebut alif isnen. Yang katabu ada wawu disebut wawu jama'ah. Katabna disebut na. Katabna nun niswa yang pendeknya. Domir khusus. Nah, ya, dilanjutkan. Yang tiga. Yang ketiga berganti Mas Fuad dibaca. Bismillah. Di antara tanda fi'il madi yang berikutnya adalah bisa didahului oleh qad. Contohnya adalah qad gharibatish syamsu. Sungguh matahari telah tenggelam, atau hampir saja matahari tenggelam. Nah, yang ketiga, ciri untuk fi'il madi bisa didahului oleh qad. Qad gharibatish syams artinya sungguh matahari telah tenggelam atau hampir saja matahari tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya qad ketika masuk pada fi'il madi bisa memiliki dua arti. Kadang artinya tahqiq, yaitu menunjukkan perbuatan telah terjadi, menegaskan perbuatan telah terjadi, atau artinya takrib, artinya hampir dikerjakan, hampir terjadi perkara tersebut. Seperti qad gharabatish syams. Kalau antum mengucap ini menjelang adzan di waktu sore, berarti matahari hampir tenggelam artinya. Tapi kalau mengucapnya setelah adzan, antum mengucap qad gharabatish syams, artinya matahari telah tenggelam. Seperti juga ucapan muadzin ketika qomat, qad qomatish shalah, qad qomatish shalah, artinya qad di situ untuk apa? Tahqiq. Afan, untuk takrib. Qad di situ artinya untuk takrib. Artinya apa? Qad qomatish shalah, yaitu salat hampir saja didirikan. Silakan bangun mengerjakan salat berjamaah dengan imam. Nah, lanjutan Mas Fuad. Yang B, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang menunjukkan perbuatan atau pekerjaan yang terjadi pada waktu pembicaraan atau setelahnya. waktu sekarang atau al-hal atau akan datang, al-istiqbal. Ya, dalam bahasa Arab disebutan madalla atau maya dulu ala hudufi syai'in fi zaman ditakalum au ba'dahu. Yaitu fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu perkara perbuatan pada waktu pembicaraan atau setelah pembicaraan. Nah, artinya apa? Menunjukkan hal, yaitu hal itu sekarang, atau menunjukkan istiqbal, yaitu akan datang. Ini perlu diingat ya, istilah hal untuk sekarang, istiqbal berarti akan datang. Nah, lanjutan. Ganti Mas Fadil baca. Bismillah. Contohnya yashrabu, dia sedang atau akan minum. Yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Fi'il mudhari memiliki arti sekarang, al-hal, ketika diawali dengan lam ibtida atau ma dan la, dua huruf nafyi, dan semisalnya. Contohnya inni la yahzununi an tadhhabu bihi, sesungguhnya kepergian kalian bersamanya menyedihkanku. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyenangi ucapan buruk dengan terang-terangan kecuali oleh orang yang dianiaya. Nah, cukup dulu. Nah, di sini menjelaskan bahwa fi'il mudhari yang artinya tadi istiqbal atau hal akan menjadi pasti ketika ada qorina, akan menjadi pasti menjadi hal atau menjadi istiqbal dengan qorina. Qorinanya bisa berupa lafzi seperti yang disebutkan di sini, ketika fi'il mudhari itu diawali oleh lam ibtida atau ma atau la. Nah, ketika itu diartikan waktu sekarang, bukan akan datang lagi. Nah, dilanjutkan. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu huda, tiada seorang pun tahu yang akan diusahakannya besok. Dan memiliki arti akan datang, istiqbal, ketika diawali lan, an, in, saufa, asin. Contohnya saya qulus sufaha'u minan nasi, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Nah, sudah jelas ya. Itu contoh-contoh yang menunjukkan qarina-qarina yang bersifat lafzi, bahwasanya kalau ada an, ada sofa, ada sin dan semisalnya, maka fi'il mudhari'nya memiliki arti istiqbal. Nah, dilanjutkan berganti Abdul Hadi. Dibaca. Fi'il mudhari' memiliki tanda-tanda antara lain, satu, bisa diawali lam. Contohnya lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, lam ini khusus masuk pada fi'il mudhari'. Nah, harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Ya, kemudian yang kedua, bisa diawali qad. Contohnya qad yajudul bakhil, jarang atau terkadang orang yang bakhil atau kikir berbuat dermawan. Nah, qad ini bisa menjadi tanda bagi fi'il mudhari' dan juga bagi fi'il madhi. Kalau untuk fi'il madhi artinya tahqiq atau takrib seperti yang telah dijelaskan. Kalau untuk fi'il mudhari artinya takfir atau taklil ya. Takfir artinya banyak, kalau taklil artinya sedikit atau jarang. Seperti pada contoh ini, qad yajudul bakhil, terkadang atau jarang orang yang bakhil itu berbuat dermawan. Nah, itu ini artinya untuk jarang. Untuk arti yang takfir atau sering, qad yajudul karimu, nah itu, atau qad yanjahul mujtahidu. Qad yanjahul mujtahidu itu artinya untuk yang sering. Nah, qad yajudul karim artinya orang yang mulia sering berbuat dermawan. Qad yanjahul mujtahidu artinya orang yang rajin sering lulus. Nah, lanjutan. Yang ketiga, harus diawali dengan salah satu dari huruf mudhara'ah yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Nam, anaita. Anaita atau anaitu, anaitu ya. Nam. Nam atau naaitu dan yang semisalnya. Syahidnya ada hamzah, nun, ya, dan ta. Itu huruf mudhara'ah. Nam, huruf-huruf yang mengawali fi'il, yang fi'il tersebut adalah fi'il mudhara'ah. Jadi lanjutkan Mas Sahal. Yang A, hamzah untuk pembicara tunggal atau pihak pertama al-mutakallim, baik mudzakkar ataupun muannas. Contohnya, ana aqra'u, aku sedang membaca. Yang B, ta, untuk yang diajak bicara atau pihak kedua mukhatab. Untuk semuanya, baik mudzakkar maupun muannas, dan untuk pihak ketiga tunggal muannas dan pihak keduanya. Contohnya, anta taqra'u, kamu laki-laki sedang membaca. Anti taqra'ina, kamu wanita sedang membaca. Antuma taqra'ani, kalian berdua laki-laki atau wanita sedang membaca. Antuma taqra'ani, antuma taqra'ani, kalian berdua laki-laki atau wanita sedang membaca. Antum taqra'una, kalian laki-laki sedang membaca. Antunna taqra'na, kalian wanita sedang membaca. Hiya taqra'u, dia wanita sedang membaca. Huma taqra'ani, mereka berdua wanita sedang membaca. Yang C, nun, untuk pembicara jamak bersama orang lain atau pembicara tunggal dengan maksud atau tujuan membesarkan dirinya, baik muannas ataupun mudzakkar. Contohnya, nahnu naqra'u, kami sedang membaca. Dan yang D, ya, untuk yang dibicarakan atau pihak ketiga, baik berupa mudzakkar tunggal, musanna jamak, maupun berupa jamak muannas. Contohnya, huwa yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Huma yaqra'ani, mereka berdua laki-laki sedang membaca. Hum yaqra'una, mereka laki-laki sedang membaca. Hunna yaqra'na, mereka wanita sedang membaca. Naam, barakallahu fikum. Huruf-huruf mudhara'ah ini harus memiliki arti ya. Kalau hamzah artinya untuk mutakalim, kalau nun untuk mutakalim yang bersama orang lain atau mengagungkan dirinya. Kalau hamzah tadi mutakalim sendirian. Naam, kemudian kalau ta untuk mukhatab atau untuk ghaib muannas. Naam, dan seterusnya dari apa yang telah dijelaskan. Artinya apa? Huruf ini harus huruf-huruf yang memiliki arti tadi. Kalau ada hamzah pada fi'il namun tidak memiliki arti yang disebutkan, berarti bukan fi'il mudhari'. Seperti mengucap akroma. Akroma atau apalagi selain akroma yang wazan af'ala, akroma atau akmala atau aklama dan lain sebagainya, itu berawalan hamzah namun tidak memiliki arti mutakalim sehingga tidak disebut fi'il mudhari, disebutnya masih fi'il madi. Seperti nun juga ada fi'il yang berawalan nun, narjasa. Nah, itu juga fi'il madi sebab nunnya tidak memiliki arti untuk mutakalim bersama dengan orang lain. Nah, lanjutan fi'il amr berganti ke Mas siapa? Izzat. Izzat. Mas Izzat. Iya, Mas Izzat. C, fi'il amr. Fi'il amr yaitu fi'il yang menunjukkan arti tuntutan terjadinya sesuatu perbuatan setelah waktu pembicaraan atau akan datang. Nah, atau ringkasnya dalam bahasa Arab, mayut labu bihi husulu syai'in ba'da zamani takalum. Mayut labu bihi husulu syai'in ba'da zamani takalum, yaitu yang dituntut agar terjadi suatu perbuatan setelah waktu pembicaraan. Nah, tuntutan ini bisa kepada perkara yang belum terjadi agar terjadi. Seperti antum mengucap idrib, pukullah, atau uktub, tulislah. Berarti perkara itu yang antum perintahkan itu belum terjadi. Meminta orang lain agar melakukan. Atau pada perkara yang sudah terjadi. Namun dalam rangka apa? Dalam rangka agar terus terjadi. seperti firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Nah, apa artinya di situ? Artinya agar terus bertakwa. Bukan berarti nabi ketika itu enggak bertakwa. Beliau selalu bertakwa, namun diingatkan lagi oleh Allah, ya ayuhan nabiyu taqillah, agar terus konsisten dalam takwanya. Nah, dilanjutkan Mas Izzat. Tanda fi'il amr yaitu bisa menerima nun taukid, ya mukhatabah, dan dhamir muttasil rafa' lainnya, disertai dengan arti tuntutan. Contohnya, iqra', bacalah kamu laki-laki. Iqra'a, bacalah kalian berdua laki-laki atau wanita. Iqra'u, bacalah kalian laki-laki. Iqra'i, bacalah kamu wanita. Iqra'na, bacalah kalian wanita. Iqra'anna, sungguh, bacalah kamu laki-laki. 6. Barakallahu fikum. Mana fa'ilnya? Iqra' fa'ilnya mustatir wujuban anta. Iqra'a fa'ilnya alif isnan itu fa'il. Iqra'u fa'ilnya wawu jama'anya fa'il. 6. Kemudian iqra'i mana fa'ilnya? Ya, ya mukhatabah itu fa'ilnya yang iqra'i. 6. Kemudian iqra'na fa'ilnya nun, nun niswa. Iqra'anna mana fa'ilnya? Wujuban anta. Nun di situ untuk nun taukid saja. Iqra'anna, wujuban anta ya. 6. Lanjutan Mas Isad. Adapun kata yang menunjukkan arti tuntutan suatu perbuatan, nah itu dihapus, dicoret. Adapun kata yang menunjukkan arti sampai situ benar, tuntutan suatu perbuatan dicoret. Tuntutan suatu perbuatan dicoret. Adapun kata yang menunjukkan arti ditambah arti fi'il. Nah, adapun kata menunjukkan arti fi'il, fi'il yang tadi ya, menunjukkan mudhari' atau madi atau amr. Nah, adapun kata yang menunjukkan arti fi'il, nah itu aja, lebih umum. Adapun kata yang menunjukkan arti fi'il, lanjutan. Adapun kata yang menunjukkan arti fi'il namun tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il yang disebutkan di atas, maka disebut isim fi'il. Dan isim fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu satu, isim fi'il madhi. Contohnya, hayhata ba'uda syattan iftaraqa. Artinya hayhata itu ba'uda. Hayhata itu isim fi'il, memiliki arti ba'uda. Ba'uda itu fi'il madhi. Syatana isim fi'il, memiliki arti iftaraqa, fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi kita bisa katakan yang iftaraqa menjadi iftaraq, iftaraqu, iftaraqat. Bisa menerima tanda fi'il. Kalau syatana tidak bisa. Itu maksudnya. Jadi kata-kata yang memiliki arti fi'il namun tidak menerima tanda fi'il berarti dia disebut isim fi'il. Nah, lanjutan dua. Dua, isim fi'il mudhari. Contohnya wai, ata'ajabu, uf, atau wajjaru. Nah, ata'ajabu artinya aku kagum atau heran. Atadojar artinya aku bosan. Ufin artinya aku bosan. Wai artinya aku kagum. Dalam bahasa kita juga mungkin wai juga ya. Kita heran wai. Atau waduh. Itu dari situ. Dari simpil itu. Atau ada yang ada, kalau yang lainnya mengatakan weleh weleh. Kagum tapi bilangnya weleh weleh. Itu maksudnya kayak seperti simpil. Nah, lanjutkan. Tiga, isim fi'il amr. Contohnya sah, uskut, amin, Allahumma istajib. Nah, uskut diamlah, amin ya Allah kabulkan. Nah, barakallahu fikum. Berganti yang baca Abu Salma. Iya, betul antum. Bergilir nanti dari depan dulu baru ke belakang muter. Dua, fi'il jamid dan mutasarrif. Al-fi'lul jamid di wal mutasarrifi. Fi'il menurut tasrifnya atau perubahan bentuknya, madi, mudhari, amr terbagi menjadi dua, yaitu fi'il jamid tetap dan fi'il mutasarrif berubah-ubah. Maksudnya berubah ini bisa madi, mudhari dan amr. Oh ya. Gitu kan. Iya, ya. Bisa juga ada masdarnya. bisa juga ada isim fa'il, isim maf'ul, itu mengalami mutasorib. Namun mutasoribnya di sini ada yang naqis, ada yang tam. Ada yang mutasoribnya sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Iya. Lanjutan. A. Fi'il jamid, yaitu fi'il yang menetapi suatu bentuk, satu bentuk. Tidak ada bentuk lainnya. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, senantiasa fi'il madi, saudarinya kana. Baca dulu laisa, contoh. Oh, laisa dulu. Laisa. Laisa, saudarinya kana. Iya, gitu. Karoba, termasuk dari fi'il muqarabah, memiliki arti dekat. Asa, haro, ahlaut, ihlaulako. Nah. Termasuk dari fi'il roja, memiliki arti harapan, harapan. Ansa'a, tofiqo, akhoda, ja'ala, aliko. Termasuk dari fi'il syuru, memiliki arti memulai. Ni'ma, habbada, memiliki arti pujian, fi'il untuk arti pujian. Bi'sa, sa'a, fi'il untuk arti celaan. Khala, ada. Hasya, fi'il untuk pengecualian. Nah, fi'il-fi'il ini akan dibahas rinci pada kitab Nahu atau bahasa Nahu, ya. Masya Allah. Yang sekarang jadi syahid, antum harus mengerti fi'il-fi'il ini fi'il jamid yang bentuknya tetap selalu madi. Nanti dalam pembahasan Nahu atau pembahasan yang lainnya akan menyebutkan pembahasan tentang kana, tentang laisa, tentang af'al muqaraba seperti karoba, tentang musasna, nanti disebutkan fi'il khola, ada, dan hasya, dan yang semisalnya. Nah, berganti yang baca. Wa qala hafizahu ta'ala, dua, senantiasa fi'il amr. Hab, ihsib, ifri'u. Hab, ihsib, ifri'u. Iya. Anggaplah. Ta'alam, i'lam, wa'aikin. Iya. Ketahuilah dan yakinlah. Nah, yang B? B, fi'il mutasarif, yaitu fi'il yang tidak menetapi satu bentuk atau memiliki bentuk lain. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, mutasarif tam atau sempurna, yaitu memiliki bentuk madhi, mudhari, dan amr, seperti nasoro, yansuru, unsur, dahroja, yudahriju, tahrij. Dua, mutasarif ya, nakis. Untuk fi'il mutasarif terbagi menjadi dua, mutasarif tam dan mutasarif nakis. Yang tam yaitu memiliki bentuk madi, mudorek, dan amr, seperti pada contoh nasoro, yansuru, unsur, dahroja, yudahriju, dahrij, dan lain sebagainya, sangat banyak fi'il tam. Nah, yang dua? Dua, mutasarif nakis atau kurang atau tidak sempurna, yaitu hanya memiliki bentuk madhi dan mudhari saja, seperti contoh aushaka, yusiku. Ya, aushakanya fi'il madhi, yusiku fi'il mudhari. Ya. Ya, lanjut. Fatia, yafta'u, zala, yazalu, infakka, yanfaku, bariha, yabrohu, kada, yakadu. Nah, fi'il-fi'il ini jumlahnya terbatas, ya. Fi'il pembahasan tentang fi'il jamid, pembahasan tentang fi'il mutasarif nakis, jumlahnya terbatas, bisa dihafal. Yang akan dimengerti ketika membahas pada pembahasan bab-bab di Nahu, ya. Nah, membahas tentang kana, membahas tentang laisa, dan membahas tentang kada dan yang semisalnya, itu akan dirinci pembahasan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, masih ada 9 menit di lanjutan yang subbab 3. Abu Fahmi. Qala Habibullah Ta'ala fi'il zohi dan fi'il mu'tal. Fi'il berdasarkan bangunan katanya, bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. A. Pengertian fi'il sahih dan mu'tal. 1. Fi'il sahih, yaitu setiap fi'il yang huruf-hurufnya bukan dari huruf ilat. Contohnya, kataba, menulis. Jalasa, duduk. Catatan, 6. Jika huruf ilat ya dan wau bersukun. Ya sebentar, mungkin aksannya yang fi'il sahih dan mu'tal pada pertemuan mendatang supaya pembahasannya menyatu ya. Oh. Nah, barakallahu fikum. Panjang. Apa ada pertanyaan? Nah, ya berkaitan dengan arti-arti fi'il tadi. Ya perhatikan. Berkaitan dengan arti-arti fi'il. Fi'il madi, mudhari' dan amr. Itu hukum asal. Hukum asal fi'il madi memiliki arti waktu yang telah lampau. Fi'il mudhari' hukum asalnya memiliki arti sekarang atau akan datang. Gitu ya. Adapun dalam susunan kalimat atau karena keadaan tertentu artinya berubah. Madi artinya jadi hal, jadi sekarang. Fi'il mudhari' artinya jadi lampau. Nah itu. Jadi jangan sampai selalu mengartikan madi itu antum dapat fi'il madi selalu diartikan telah. Atau mudhari antum selalu diartikan sekarang akan datang. Enggak demikian. Nanti ada korina-korina tertentu. Baik korina ini bersifat hal, makoli atau hali yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa fi'il itu keluar dari hukum asalnya. Sebagai contoh, fi'il madi terkadang artinya sekarang. Seperti ketika fi'il madi itu dipakai untuk jumlah insya'iyah. Ya, jumlah insya'iyah itu kalimat, bukan kalimat berita, kalimat yang berisi tentang apa, bentuk perintah, penawaran dan lain sebagainya, itu namanya jumlah insya'iyah. Nah seperti dalam lafad untuk akad nikah, akad jual beli atau yang semisalnya. Dalam akad nikah antum dengar orang Arab atau orang Indonesia ya mengucapnya jawaz tuka binti. Apa artinya? Kalau kita artikan fi'il madi, jawaz itu artinya aku telah menikahkan. Kak, engkau binti dengan putriku. Namun ini salah mengartikan demikian. Sebab itu lagi proses pernikahan. Iya kan? Kita yang ucap itu lagi proses pernikahan. Berarti apa artinya? Artinya itu sekarang fi'il madi itu. Jawaz tuka binti artinya sekarang aku menikahkanmu dengan putriku. Nah, maka diartikan di situ bukan telah, namun sekarang. Seperti juga yang memiliki arti atau contoh lain yang akad ya, seperti kalau orang Arab itu mengucap jual beli, mengucapnya bi'tuka hadhihi sil'a bi rial, aku menjual barang ini dengan 1 rial. Nah, jawabannya bi'tuka itu bukan artinya aku telah menjual, namun ini aku tawarkan barang ini sekarang kepadamu dengan harga 1 rial. Berarti arti bi'tuka di situ abi'uka, aku menjual ini kepadamu sekarang dengan harga 1 rial, mau apa enggak? Maka arti bi'tuka artinya abi'uka. Nah, itu contoh ya. Atau dalam fi'il madi yang memiliki arti doa. Seperti apa? Rahimahullah. Kita kacakan qala mu'alif rahimahullah. Apa artinya? Semoga Allah merahmati. Kan itu. Bukan memastikan Allah telah merahmatinya. Karena perkara gaib. Kita gak bisa memastikan orang yang gak disebutkan dalam dalil dia itu masuk surga atau mendapat rahmat ya. Nah, perkara gaib. Sehingga apa arti rahimahullah di situ? Artinya adalah semoga Allah merahmati, bukan memiliki arti kepada telah. Bukan artinya Allah telah merahmati. Nah, barakallahu fikum. Sebaliknya fi'il mudhari' juga demikian. Bisa artinya fi'il madi. Seperti ketika fi'il mudhari' itu diawali oleh lam. Nah, lam aktub. Aku tidak menulis. Artinya apa? Memberitahukan tentang perkara yang telah terjadi, aku belum menulis. Nah itu. Bukan artinya aku tidak akan menulis, bukan itu artinya. Lam di situ artinya aku tidak menulis. Maksudnya pada perkara yang telah lewat, aku tidak menulis. Nah. Dan lain sebagainya ada beberapa perkara yang menunjukkan fi'il madi keluar dari hukum asal. sebutan disebutan perkara-perkaranya ini atau fi'il mudhari' keluar dari hukum asal disebutan perkaranya karena ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan itu insyaallah bisa antum dapati di kitab Nahu ya, pada penjelasan tentang itu. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Enggak ada yang bertanya? Nah. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.